Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Razi'ain. Di pertemuan yang lalu kita sampai halaman berapa? 95? 125. Tentang apa, Mas? Tentang aliran sesat ya? Sekarang 126. Ya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, penulis kitab, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, mengatakan qala wal khawariju murraqun. Keduanya berkata, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, dan sekte Khawarij itu adalah murraq, sekte yang melesat dan melampaui batas. Murraqun minal muruqi. Murraq itu berasal dari kata al-muruq, wa huwal khuruju, yaitu keluar. Wahada ta'birun nabawiyun. Ini merupakan istilah kenabian. Nabi yang menyebut sekte ini dengan sebutan murraq. Sekte yang senantiasa melakukan kudeta. Sekte yang senantiasa melakukan pemberontakan. Baik dengan lisan maupun senjata. Pemberontakan kepada siapa? Kepada jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh penguasanya di negeri-negeri Islam. Kama sebagaimana ja'a datang fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih, sahih Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan kitab selainnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, fihim, tentang mereka ini, tentang sekte Khawarij, yamruquna, mereka itu melesat keluar, minad dini, dari agama, kama sebagaimana yamruqus sahmu, sebagaimana melesatnya, sebagaimana keluarnya as-sahmu, anak panah, minar romiyati, dari sasarannya. Wadhalika, yang seperti itu, kata Syekh, lisur ati khurujihim, karena cepatnya mereka melesat keluar, an ahli sunnati wal jamaah, dari daerah ahli sunnati wal jamaah, karena saking cepatnya mereka keluar dari ruang lingkup ahli sunnati wal jamaah, mereka melesat keluar dari kelompok orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi ini berkaitan dengan kisah seorang lelaki yang bernama siapa? Khawarij itu Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari jihad fisabilillah, beliau ini membagi ghanimah atau harta rampasan perang, dan ghanimah ini dihalalkan oleh Allah untuk kaum muslimin. Ghanimah itu harta rampasan perang. Yaitu saat kaum muslimin berperang, berjihad, di bawah bendera kepemimpinan penguasa yang sah. Adapun jika antum perang lalu mengambil harta rampasan, itu bukan ghanimah, itu rampok namanya. Ya, itu begal. Tetapi ghanimah itu hanya didapatkan dari proses jihad yang syar'i. Dulu kan kita sudah pernah menyampaikan, seorang mujahid sebelum dia berangkat berjihad harus meminta izin kepada tiga kalangan. Yang pertama, kepada orang tua. Yang kedua, siapa? Kepada orang yang ngutangi kita. Kalau kita utang sama si fulan, kita minta izin sama si fulan. Yang ketiga, pemerintah, penguasa kaum muslimin. Satu saja antum gak minta izin ini, itu tidak dinamakan jihad. Meskipun taruhannya nyawa, iya, tidak dinamakan jihad itu. Meskipun dia mati syahid tidak? Tidak, karena dia tidak menempuh metode kesyahidan di dalam Islam. Gitu. Jadi jihad itu ada aturan mainnya. Tidak setiap orang yang ingin membantu membela kaum muslimin lalu melakukan perang itu disebut dengan jihad. Tidak seperti itu. Dan pembahasan jihad itu nanti di belakang. Baca dulu kitabu toharoh, ya. Kitabu sholah, kitabu zakat, itu. Urut. Baru nanti jihad di bagian belakang. Rata-rata orang kitab toharoh belum selesai udah mau berjihad. Sedangkan pipisnya belum bisa. Gimana cara membersihkan pakaian kita dari najis. Adab buang air besar, buang air kecil, belum ngerti. Bahasa simba-simba nguyuh urung lurus ke arep jihad. Itu menunjukkan jihad ini bukan satu hal yang remeh, ya. Bukan satu hal yang mudah. Nah, saat Nabi pulang dari berjihad, beliau membagi ghanimah. Ghanimah ini halal, ya. Padahal ghanimah itu kan asalnya harta milik orang kafir, kan? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrikin. Dan orang-orang kafir ini di dalam mendapatkan harta mereka tidak mengenal halal dan haram. Pedang yang mereka gunakan itu mungkin dibeli dari harta curian, riba, rampok. Gitu. Hartanya orang kafir itu didapat dengan cara-cara haram. Tapi saat mereka kabur, harta itu diambil oleh kaum muslimin, halal untuk kaum muslimin. Jadi keharaman harta itu hanya berlaku bagi si pelaku kemaksiatan itu. Ada tetangga antum nyolong. Dia memang pekerjaannya nyolong memang. Ma'ruf, maklum, si fulan itu penyolong. Sobone bengi. Lalu dia infak ke masjid, diterima enggak? Antum sebagai pengurus masjid. Diterima enggak? Boleh enggak kalau menerima? Boleh, halalan. Tayyiban. Tapi haram bagi dia. Kalau dia sedekah ke masjid, dia dapat pahala enggak? Enggak dapat dia. Enggak dapat. Jadi keharaman harta itu hanya berlaku untuk si pelaku kemaksiatan. Tapi kalau sebagai pengurus masjid, kita ingin ngasih pelajaran. Enggak. Kami masjid hanya menerima harta yang baik-baik saja. Adapun kamu tukang nyolong, kami enggak mau terima. Silahkan disedekahkan tempat lain. Supaya dia berhenti dari pekerjaannya, lah itu baik. Mohon maaf, kami enggak menerima sedekah dari pegawai bank riba. Karena itu haram. Boleh enggak? Boleh, supaya dia berhenti. Antum buka warung, mohon maaf, kami tidak melayani pembeli pegawai bank riba. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau antum terima, dia beli ke tempat kita, antum terima enggak duitnya? Pak, sampean pegawai bank riba, sampean beli sabun di sini. Tak kasih sabun, duitnya gak boleh nih. Saya enggak butuh duit haram, apa begitu? Enggak begitu. Jadi mungkin malam ini ada yang baru paham. Oh, ngono toh. Lah ngono apa ora kira-kira? Kalau itu kaidah tidak dijalankan, antum pun juga enggak boleh beli di toko-toko itu. Karena mayoritas toko itu, modal mereka itu dapat dari pinjaman bank riba. Antum mau toko beli beras, Pak. Saya mau mau beli beras di sini. Cuma saya pengen tanya, gimana sejarahnya sampean mendirikan beli beras? Oh, dulu saya pinjam ke bank, Mak. Ora sida toko aku. Rakono nang sak dalan kuwi, Pak. Tokone rata-rata dari bank riba. Bener apa enggak kira-kira? kalau tidak diperbolehkan bermuamalah dengan para pelaku maksiat, ya wis antum nandur dhewe ning omah. Nandur pari dhewe, diraboki dhewe, paculi dhewe, diselep dhewe. Ora duwe mesin selep kok tak ditutu nganggo. Alu gitu. Begitu. Ini kaidah teman-teman sekalian. Harus kita pahami. Ya. Kalau enggak ya hidup di tengah hutan. Tapi terus gambar makhluk hidup haram. Di dalam duit ada gambarnya. Boleh enggak kita beli pakai duit itu? Kan ada gambarnya. Boleh apa enggak? Boleh. Antum berdosa apa enggak? Enggak. Lah sing dosa sapa? Ya sing gawe gambar kuwi. Kalau kita enggak. Kecuali memang ada pilihan lain. Ya. Selama enggak ada pilihan lain, maka itu masuk dalam kategori apa? Darurat. Nah, Nabi begitu. Harta orang-orang kafir diambil oleh Nabi, lalu dibagikan kepada para sahabatnya. Para sahabat yang ikut perang mati-matian itu dikasih sedikit. Gitu. Sedangkan orang-orang kafir orang-orang Quraisy, itu malah dikasih banyak. Dan rata-rata ini keluarganya Nabi. Tujuannya untuk apa kira-kira? Untuk melunakkan hati mereka supaya mereka mau masuk Islam. Tapi Dzul Khuwaisirah At-Tami ini ya, sang pondernya Khawarij ini ya mengatakan Nabi Muhammad tidak adil. Para sahabat yang ikut perang mati-matian ya, sampai terluka parah kok dikasih sedikit. Orang yang enggak ngapa-ngapain dikasih banyak. Lalu dia mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad. Hai Muhammad, berbuat adillah engkau hai Muhammad," gitu. Karena menurut Dzul Khuwaisirah itu enggak masuk akal, kata dia. "Pakai akal dong," kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi, "Wai hak, wa man ya'dil illa ma adil. Celakalah engkau. Kalau aku sebagai utusan Allah saja dianggap tidak adil, siapa manusia yang akan berbuat adil?" Itu merupakan bentuk celaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar meminta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Wahai Nabi, biarkan aku, kasih izin kepadaku agar aku penggal batang leher orang ini yang kurang ajar ini. Kata Nabi, "Jangan kamu penggal batang lehernya. Fa innahu sayakhruju min dhi'i hadza." Sesungguhnya akan keluar dari tulang sulbi orang ini satu kaum yamrukuna minad-din. Dia akan keluar melesat dari agama, kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Sebagaimana anak panah ya melesat keluar dari sasarannya. Harusnya ini sasaran. Anak panah harusnya berhenti di sini. Tapi karena dia itu ekstrim, orang-orang Khawarij ini, kini 12 kena, tembus. Sehingga mereka keluar dari ruang lingkup ahli sunnati wal jamaah. Gitu. Jadi Khawarij, kaum reaksioner, orang suka memberontak, mencaci maki penguasa yang jahat, ya, itu sudah cikal bakalnya itu sudah muncul di era Nabi, cikal bakalnya. Tapi gerakannya, itu baru muncul di era kekhalifahan siapa? Ya, Utsman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Syekh Abdul Malik melanjutkan lagi, wa qad kanu awwala man kharaja min hadhihi al-ummati. Wa qad, dan sungguh kanu mereka itu awwala, adalah sekte pertama, kharaja, yang menyempal, min hadhihi al-ummati, dari umat Islam ini. Jadi kelompok sesat yang paling tua di dalam Islam itu adalah Khawarij. Karena cikal bakalnya itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi sekte paling tua ini. Ya. Dan pengikutnya sampai sekarang banyak sekali dengan macam-macam nama yang beraneka ragam. Namanya macam-macam itu. Saya pernah menceritakan sekte Juhaiman kan ya. Juhaiman Al-Utaibi tahun 70-an. Ya, dia mengkafirkan kerajaan Saudi Arabia. Mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian dia melakukan apa namanya, kalau pesawat itu dia apa? dibajak. Istilah kerennya apa di? Sabotase. Nah itu. Maksud saya sabotase itu. Nek bajak kan identik dengan sambel ya. Sambel bajak. Jadi Masjidil Haram itu pernah disabotase sama Sekte Juhaiman dan kelompoknya. Ya. Jamaah haji itu tiap satu jam disembelih sama dia. Dibunuh. Dia menumpahkan darah di Masjidil Haram. Na'udzubillah. Padahal di Masjidil Haram itu jangankan darah. Kita merusak tanaman aja enggak boleh. Harus bayar apa? Ya, denda. Membunuh hewan enggak boleh. Kalau sedang umroh, meneng jangkrik, oh tak gitu sih. Enggak boleh. Apalagi ini manusia. Seorang yang menunaikan ibadah haji. Tamu Allah. Dibunuh itu. Sampai bersimbah darah Masjidil Haram itu. Dan mereka menutup pintu-pintu masuk. Ya, kemudian dari Laskar Saudi melakukan pemutusan pasokan air ke dalam Masjidil Haram. Akhirnya mereka bisa dilumpuhkan. Lalu dimasukkan ke mahkamah, diadili dan dibunuh. Dihukum apa? Mati. Juhaiman ini. Al-Utaibi. Juhaiman Al-Utaibi. Kemudian setelah itu muncul kelompok yang paling baru kemarin ISIS. Cuman Khawarij ini tidak semuanya ekstrim seperti itu. Bertingkat-tingkat. Gitu. Tingkat radikalisme yang dimiliki seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya awalnya mengkafirkan pemerintah dulu. Ya presidennya aja yang dia kafirkan. Menterinya enggak. Kalau menteri itu kan cuma terima instruksi ya kata dia. Yang lebih setelah ngajinya agak lama lagi. Menteri-menteri kafirkan semua. Seluruh kabinet dikafirkan. Merembet polisi semuanya kafir. Kalau TNI enggak. TNI kan cinta rakyat katanya. Setelah itu makin lama ngaji TNI pun ikut dikafirkan. Setelah itu seluruh rakyat dikafirkan. Gitu. Lah pertanyaannya antum ada di tataran yang mana gitu saat ini? Saat ini antum ada di fase yang mana? Gitu. Jadi masalah menghukumi seseorang itu muslim atau kafir itu bukan masalah yang ringan, Pak. Ada banyak rincian yang jelimet yang harus kita kuasai, harus kita pelajari terlebih dahulu. Dan nanti kita tidak akan ditanya, kenapa kamu enggak mengkafirkan si fulan itu? Kita akan ditanya, kenapa kamu kafirkan si fulan? Dalilnya apa? Hujahnya apa? Argumentasinya apa? Kalau benar, oke. Kalau enggak, ya kita akan menerima akibatnya. Apa akibatnya? Kata Nabi, man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, hai kafir. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Tuduhan itu bisa berbalik kembali kepada si penuduh. Jadi Khawarij adalah sekte paling tua. Wa fassarahu ba'du ahli al-ilmi bi khurujihim 'anil Islam wa kaffarahum. Wa fassarahu dan telah menafsirkan ucapan yamruku minad din, keluar melesat dari agama ini, ba'du ahli al-ilmi, sebagian para ahli ilmu. Jadi sebagian para ulama kita itu menafsirkan sabda Nabi, Khawarij itu melesat keluar dari agama. Bikhurujihim anil Islam. Maknanya mereka telah murtad keluar dari agama Islam. Wa kaffarahum. Dan para ulama mengkafirkan sekte Khawarij. Sebagian para ulama. Jadi sebagian para ulama ahli sunnah itu mengkafirkan sekte Khawarij. Berdasarkan sabda Nabi, yamruquna minaddin. Mereka telah keluar dari agama. Sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Tapi pendapat yang kuat, yang rajih, wallahu ta'ala alam, sekte Khawarij ini tidak kafir. Berdasarkan sabda Nabi, man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, barang siapa mengkafirkan saudaranya, Nabi masih menetapkan adanya ukhuwah imaniyah antara si pengkafir dan yang di kafirkan. Artinya dua-duanya ini masih ada hubungan saudara, yaitu ukhuwah imaniyah. Artinya dia tidak kafir, tapi sesat. Lakin qala Ibnu Taimiyah fi Minhajis Sunnati, akan tetapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Minhajus Sunnah, judul kitabnya minhajus sunnah an-nabawiyah fi naqdi kalami syi'ati wal qadariyah. Minhajus sunnah an-nabawiyah. 10 jilid, Mas. Satu judul ada 10 jilid. Minhajus sunnah an-nabawiyah fi naqdi kalami syi'ati wal qadariyah. Metode sunnah Nabi di dalam membantah pemikiran Syiah dan orang-orang Qadariyah. Di jilid kelima halaman 241 beliau mengatakan, wa ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib, Ali bin Abi Talib, wa ghairuhu, dan yang selainnya, lam yukaffirul khawarijah, mereka tidak mengkafirkan sekte Khawarij. Alladzina qataluhum, sekte Khawarij yang telah diperangi oleh mereka. Jadi Ali bin Abi Thalib dan para sahabat itu pernah memerangi Khawarij. Nanti ada riwayatnya panjang itu, ya. Jadi Nabi itu pernah memberitahukan kepada Ali, ya, di antara orang-orang Khawarij nanti ada semacam kayak daging tumbuh di salah satu bagian tubuhnya. Lalu Ali bin Abi Thalib itu berijtihad, ini adalah sekte Khawarij. Lalu diperangi. Terjadi jihad. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah waktu itu. Kalah itu orang-orang Khawarij. Mati. Lalu Ali bin Abi Thalib memerintahkan pasukannya cari apa namanya tanda di salah satu tubuh kelompok ini. Dicari-cari-cari. Gak ketemu itu. Cari daging tumbuh. Ada semacam kayak daging tumbuh gitu. Cari. Gak ketemu. Cari lagi. Dia Ali bin Abi Thalib ketakutan. Jangan-jangan saya ini salah bunuh, salah memerangi gitu. Jangan-jangan yang saya perang ini bukan Khawarij. Setelah dicari ketemu, ini ketemu, mana ini? Oh ya Alhamdulillah, berarti saya benar. Berarti orang-orang ini adalah benar-benar orang-orang Khawarij yang dikatakan oleh Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang memerangi mereka atau yang dibunuh oleh mereka. Gitu. Sebaik-baik kalian, hai para sahabat, adalah yang memerangi sekte Khawarij atau mati karena dibunuh oleh Khawarij. Ada riwayat menyatakan seperti itu. Namun Ali tidak mengkafirkan sekte Khawarij ini. Bal awwala ma kharaju alaihi wa tahayyazu biharura wa kharaju anit ta'ati wal jama'ah. Bal awwala ma kharaju alaihi, bahkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain itu mentakwil sebab mereka melakukan pemberontakan. Fatahayazu biharura wa kharaju an ta'ah. Ya. Penyebab kenapa mereka itu memberontak itu di husnudzani oleh Ali bin Abi Thalib itu karena mereka salah takwil saja gitu. Sehingga mereka tidak berhak untuk dikafirkan. Ya. Dan sekte Khawarij ini berkumpul di satu tempat namanya apa? Harura. Makanya nama lain Khawarij adalah apa? Haruriyah. Ya, Haruriyah. Ada satu kitab tipis berisi hadis panjang menceritakan kejadian di Haruriyah ini, di Harura ini. Ali bin Abi Thalib mengutus siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi yang alim, yang ahli tafsir. Diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk menemui orang-orang Khawarij, mendebat mereka, mengajak diskusi mereka, dan menegakkan hujah kepada mereka. Lalu Ali siapa? Ibnu Abbas sebelum mendatangi mereka menggunakan pakaian yang serba indah yang dimiliki. Jubahnya indah, sendalnya indah, surbanya indah. Naik menemui mereka lagi tidur siang, orang-orang Khawarij. Jumlahnya ribuan. Mereka udah siap memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Gitu. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika didatangi itu mereka itu adalah orang-orang yang pakaiannya tuh sangat cingkrang sekali. Terbuat dari bulu domba. Pakaian orang-orang apa? Melarat. Jidat mereka seperti lutut unta. Gimana lutut unta? kapalan atos karena saking banyaknya sholat sujud. Ya. Mata mereka sayu orang-orang Khawarij ini. Kenapa? Karena sering begadang malam baca Quran itu. Nabi sampai mengatakan tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim. Hai para sahabat, sholat kalian, ibadah kalian dibandingkan dengan orang-orang Khawarij enggak ada apa-apanya. Lebih hebat ibadah mereka, lebih banyak baca Quran mereka, lebih banyak sholat mereka. Bahkan Abdurrahman bin Muljam yang memukul kepalanya Ali bin Abi Thalib saat sedang sholat, Abdurrahman bin Muljam ini dulu itu guru Al-Qur'annya Umar bin Khattab. Hebat enggak itu berarti? Jazakallah khairan. Ya. Tetapi apa kata Nabi? Yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka tuh sering baca Quran tetapi tidak pernah melewati tenggorokan mereka. Enggak ngerti ya Al-Qur'an. Sering baca Quran tapi enggak ngerti makna Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesuai dengan pemahaman para salaf. Wis modale nek cara saiki terjemah tok gitu. Lalu berani mengkafirkan orang. Ya singkat cerita nanti kita mungkin perlu ada pengajian khusus ya, judulnya Satu Hari di Harura. Gitu. Singkat cerita itu ribuan, ada 3000 kalau enggak saya ingat ya. Tobat itu. Kalah debat sama Ibnu Abbas. Bertobat, mereka meninggalkan Harura. Yang lain tetap ngeyel. Lalu memberontak, ya. Dan mereka pun mati dalam keadaan yang mengenaskan. Orang-orang apa? Khawarij. Cuma anak cucu mereka itu masih bertebaran sampai hari ini. Termasuk di negeri kita. Termasuk di desa kita ini. Ada beberapa oknum umat Islam yang masih terpengaruh dengan pemikiran apa? Radikalisme, Khawarij, ya. Ajaran-ajaran Haruriyah. Dan kita-kita orang ini yang paling sering membahas tentang kesesatan sekte ini secara ilmiah berdasarkan ilmu dan fatwa para ulama. Tapi anehnya ya kita juga yang sering paling mendapatkan tuduhan radikalisme horo piye kowe. Apa ora judeg nek mikir ngono. Pokoke anggere kathok cingkrang jenggot dawa iki mesti teroris kae. Teroris mbahmu kuwi ya. Ya. Jadi kita orang itu yang paling sering menjelaskan kepada umat tentang bahayanya radikalisme. Meskipun kita sering dituduh radikal. Apakah terus kita berhenti? Tidak. Tetap jalan terus kita. Karena yang membuat kita melakukan hal ini ya dalil. Ima kita dihentikan oleh orang. Ya, dicelakakan oleh orang. Na'udzubillah min dzalik. Atau sampai habis jatah usia kita. Seorang ahli sunnah akan terus tetap mengajarkan akidah ahli sunnah apapun resiko yang akan dia terima. Qala lahum Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada sekte Khawarij, "Innalakum 'alaina alla namna'akum masajidana." Sesungguhnya hai kalian Khawarij memiliki hak terhadap kami. Allah namna'akum masajidana. Kami tidak pernah menghalangi kalian sholat di masjid-masjid kami. Walahaqqalakum minal fai'i. Dan tidak ada hak bagi kalian untuk mendapatkan fai'. Fai' itu apa? Siapa yang tahu? Pernah saya menyampaikan fai' di sini. Ada perbedaan antara ghanimah dengan fai'. Fai' itu sebelum perang. Jadi pasukan Islam ketemu sama orang-orang kafir ini belum terjadi perang, mereka sudah lari duluan, ngibrit. Ya. Tinggal gelanggang, colong, pelayu, melarikan diri. Hartanya ditinggal, senjata diambil, itu namanya fai. Tapi kalau sudah perang, das, mereka kalah, diambil, itu namanya apa? Ghanimah. Tumma arsala ilaihim ibna abbasin wafana dharahum. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, meskipun kalian mengkafirkan kami tidak akan melarang kalian sholat di masjid-masjid kami. Itu pula yang terjadi dengan Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ada seorang pemuda namanya Basim Al-Jawabiroh. Masih SMA, Basim Al-Jawabiroh dan teman-temannya sama ustadznya dia. Itu menantang debat. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang saat itu sudah sepuh ya. Si Albani itu duduk begini di atas kursi. Dari ba'da isya. Dari sore itu. Sore sudah berdebat, beliau duduk begini, waktu tiba sholat, si Albani bilang begini, ini sudah tiba waktu sholat, ayo debatnya kita tunda dulu, kita sholat dulu berjamaah. Siapa yang jadi imam? Kata beliau. Mereka mengatakan, kalau kamu yang jadi imam, sholat kita batal, gak ada gunanya. Karena kamu, menurut kami, kamu itu orang kafir. Jadi tidak sah kalau menjadi imam. Kata saya, ya sudah, sampean saja yang jadi imam. Saya tak makmum. Apa aku kurang ajar? Saya SMA. Dan beliau ulama dunia, ahli hadis. Selesai sholat, duduk lagi seperti ini. Berdebat. Sampai semalam suntuk. Ya, itu para pemuda SMA itu duduknya ada yang silo, ada yang keju lalu begini, sebagian ada yang berbaring. Si Albani itu dari isak sampai subuh duduknya itu hay'ah wahidah. La tatagayyar. Jalsah wahidah la tatagayyar. Jadi cara duduknya itu sama. Menengah begini. Padahal usia beliau sudah sepuh. Sing nom-nom wis kleset-kleset. Mingsat-mingsat ini. Ceritanya kemudian sebagian bertobat, termasuk namanya Basim Al-Jawabiro. Sekarang jadi ulama besar. Namanya Syekh Dr. Basim Al-Jawabiro. Yang kemudian berguru kepada Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Mereka mengkafirkan kita, Ben. Kita tidak boleh mengkafirkan dia. Itu kaidah Islam begitu. Wah, kono nyolong duitku, duitku kono tak colong henti. Enggak boleh seperti itu. Ya. Jangan balas kezaliman dengan kezaliman. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Meskipun kalian kafirkan kami, kami tidak menghalangi kalian sholat di masjid. Dan teman-teman saya dulu sebagiannya orang-orang Khawarij, Mas. Jadi kenapa saya bisa mengatakan di daerah kita ini ada pengikut Khawarij? Mambu. Ya. Jadi keberadaannya sudah terdeteksi. Misal ngomong ngomong ya, sekitar 10 menit aja insya Allah saya sudah bisa mendeteksi ini kena virus Khawarij orang ini gitu. Teman-teman saya dulu sudah agak ekstrim. Jadi kalau tiba waktu sholat, mereka datang ke masjid, imam sholat, kaum muslimin sholat, mereka ngobrol di depan situ, jagongan. Nanti kalau ini orang sudah selesai sholat, baru mereka masuk sholat bersama mereka sendiri. Karena menurut mereka sholat dengan kaum muslimin ini tidak sah, mereka sudah dianggap kafir. Ada jamaah kaji teko sini. Mondok ceritane. Mondok. Belajar ke pesantren. Ora taren sama ustadznya. Nggak minta izin. Ngerti ini golek pondok dewe nyemplung di pondok situ. Nggak tak sebut nama pondoknya. Nggak tak sebut nama kotanya. Sing cetok cerak kok gini. Lalu ikhwan kita ini. Sholat di pondok bersama teman-temannya. Satu ketika ikhwan kita ini ngejak santri-santri yang lain. Mbok yuk sesekali kita sholat di masjid kampung itu. Ngapain sholat di sana? Sholat sana itu gak sah. Gitu. Waduh. Dia merasa salah masuk kandang. Gitu. Waduh kayak aku nyemplung nih gonopo ini. Gitu. Saya dilaporin ya salahmu. Mondok orang lapor-lapor gak minta izin. Ya minimal seandainya guru itu tidak alim. Seenggaknya kan dia udah lebih dulu ngaji. Seenggaknya dia lebih berpengalaman sehingga bisa mengarahkan nanti kamu mondoknya di sana saja, di sana, di sana. Jangan sampai salah masuk pondok, Pak. Bapak-bapak yang punya anak masuk ke pondok tanya sama ustaz, Pak. Kalau enggak nanti pulang sampean dikafirkan sendiri sama anaknya. Pak, Pak sampean itu tuwek-tuwek. Kafir ora nek gunane. Tuwek gur kari ampase tok nak untuk bilang. Kowe iki ngomong karo aku ngono kuwi. Lah, sing ngajari sapa? Ya sing ngajari ning pondok sing goleke ya sampeyan. Naudzubillah. Dan itu terjadi, Pak. Terjadi. Kata anak-anak kecil yang usia SD itu orang tuanya kaget. Orang tuanya kaget. Dan ini terjadi di wilayah kita. Ceritanya ada orang tua mondokke anake. Ini anak usia SD loh. Mulih ning omahe ku, anak itu ngomong sama ibunya. Bu, anu Pak Kai, dia menyebut nama salah seorang pejabat di negara kita. Kiki boleh dibunuh lho, Bu. Jari sapa kowe? Jari ustazah. Waduh. Ya salahmu le. Lebokke pondok ora selektif. Bener enggak? Itu masih anak-anak. Gimana kalau sudah gede? Ya. Kuwi lagi pejabat e. Kowe nek mbokne dhewe. Sing dirah apa ora? Horor. Jadi saya bertanya, kira-kira selektif di dalam memilih guru agama itu penting apa tidak penting? Penting, Pak. Yang mengatakan, wabih ora apa-apa, sing penting apik. Iki wong kurang piknik. Pakai akal dong. Jangan cuma asal nyablak saja ya. Seperti itu. Kemudian Ibnu Abbas mengutus Ibnu Abbas untuk mendebat mereka. Faraja'a nahwu nisfihim, setengah dari Khawarij itu bertaubat karena mereka masih memiliki nurani untuk mengikuti dalil. Tsumma qatalal baqiya wa ghalabahum, sisanya yang tetap memberontak diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan Ali pun memenangkan pertempuran itu. Wa ma hadza lam yasbilahum dzurriyatan wala ghanimalahum malan wala sarafihim sayrat as-sahabah fil murtaddina kamusailamah ibn al-kadzdzab. Ali bin Abi Thalib menang melawan orang-orang Khawarij, namun beliau tidak apa? Lam yasbilahum dzurriyatan, tidak menjadikan ya keturunan orang-orang Khawarij ini sebagai budak. Lam yasbilahum. Nah, kalau orang kafir kan kalau kalah ya konsekuensinya jadi budak kan gitu. Itu kalau musuhnya itu orang kafir. Ketika Ali bin Abi Thalib menang melawan mereka, mereka memberontak ya dilawan toh. Ketika mereka kalah, yang masih hidup itu tidak diperbudak oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Wala ghanimalahum malan, dan harta mereka juga tidak dijadikan sebagai apa? Ghanimah. Jadi harta ghanimah rampasan perang itu hanya berlaku untuk orang kafir. Adapun Khawarij, ya mereka sesat memang, tetapi belum mencapai derajat kekafiran, mereka kalah, harta mereka ya dikembalikan, tidak dianggap sebagai wakil rampasan perang. Menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak mengkafirkan mereka. Wala sarafihim sariyatas sahabah, dan Ali bin Abi Thalib tidak mengutus syariah. Syariah itu detasmen yang tidak dipimpin langsung. Kalau ghazwah dipimpin langsung, kalau syariah itu pasukan yang dikirim, tetapi si pengirimnya tidak terjun langsung. Misalnya Uhud. Uhud itu termasuk ghazwah apa syariah? Perang Uhud itu ghazwah apa syariah? Hah? Ghazwah. Kenapa ghazwah? Karena Nabi terjun langsung dalam perang Uhud itu. Itu namanya ghazwah. Kalau Nabi mengutus tapi tidak ikut terjun langsung, namanya apa? Syariah. Ali bin Abi Thalib tidak mengutus syariah dari kalangan para sahabat fil murtaddin untuk mengejar orang-orang yang murtad, untuk mengejar orang-orang Khawarij, ka Musailamatul Kadzab wa amsalihi, sebagaimana syariah yang diutus kepada Musailamah Al-Kadzab, si Nabi palsu itu. Kalau Musailamah kafir dia, makanya diutus apa? Syariah untuk memburu mereka. Tapi Khawarij tidak. Balkanat syariatu Aliin was-sahabah fil Khawarij mukhalafatan li syariatis sahabah fi ahli riddah. Bahkan syariah yang ada di zaman Ali dan para sahabat itu berbeda dengan syariah yang diutus untuk mengejar Musailamah Al-Kadzab. Menjadi tanda bahwa Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain yang masih hidup saat itu tidak mengkafirkan sekte Khawarij. Walam yunkir ahadun ala aliyin zalik, dan tidak ada satupun sahabat, tidak ada satupun tabi'in yang mengingkari kebijakan Ali bin Abi Thalib itu. Fa'ulima, maka diketahuilah ittifakus sahabah, kesepakatan para sahabat, ijma'nya para sahabat, ala annahum, bahwasanya mereka itu lam yakunu murtaddina, bahwasanya orang-orang Khawarij itu tidak menjadi orang yang murtad andinil Islam, dari agama Islam. Gitu. Jadi ini hujah yang kuat sekali. ijma'nya para sahabat yang mengatakan khawarij itu tidak kafir tapi sesat. Cuma emang ada sebagian ulama yang mengkafirkan mereka dan itu pendapat yang lemah. Iya, karena bertentangan dengan ijma' sahabat di waktu itu. Qala al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi mengatakan waqad waliya Aliun qitala ahli al-baghy. Dan Ali telah melaksanakan peperangan terhadap ahli al-baghy, bughat, ya, yang bikin rusuh, yang memberontak. Wa rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim ma rawa wa sammahum mu'minina wa haka fihim bi ahkamil mu'minina wa kadzalika Ammar ibn Yasir. Dan Ali meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis berkaitan dengan khawarij, ya. Dan bahwasanya Nabi menyebut orang khawarij ini masih memiliki iman. Dan Nabi juga menghukumi orang-orang khawarij dengan hukum-hukum orang yang beriman. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Jadi Ali bin Abi Thalib itu saat menghukumi khawarij tidak kafir itu memang berdasarkan hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi sendiri dalam banyak hadis itu menjuluki sekte khawarij dengan julukan-julukan yang horor. Misalnya di dalam Kitabus Sunnah, ya, riwayat Imam Ibnu Abi Asim di dalam Kitabus Sunnah, Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi itu menyebut sekte khawarij itu apa? Kilabu ahlin nar, anjing-anjingnya neraka jahanam. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang masuk jahanam itu kafir? Kafir tidak? Tidak. Terus bedanya apa? Orang kafir masuk neraka jahanam. Khawarij, kalau sampai dia tidak bertobat dan tidak diampuni dosanya oleh Allah, dia juga masuk neraka jahanam, sama-sama jahanam. Apa yang membedakan kalau begitu? Orang kafir itu kekal di neraka, sedangkan khawarij tidak kekal, karena dia masih memiliki iman. Satu saat dia akan dikeluarkan dari jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, jika dosa-dosanya sudah disucikan. Karena mereka masih beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, mereka sholat, mereka baca Quran. Begitu. Dan seorang pelaku dosa besar, itu statusnya, itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni dia, ya dia masuk surga. Kalau Allah enggak mengampuni dia, ya mampir dulu ke neraka. Ini ijma' ahli sunnati wal jamaah. Wa qala Muhammad ibn Nasr aydan, lima Muhammad bin Nasr al-Marwazi juga mengatakan, haddatsana Ishaq ibn Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah mengatakan kepada kami, haddatsana Yahya ibn Adam. Mengatakan kepada kami Yahya bin Adam. An Mufaddal ibn Muhalhal. An Syaibani. Dari Mufaddal, dari Muhalhal, dari Asyaibani. An Qais, dari Qais. Ibn Muslim, Qais bin Muslim. An Tariq ibn Shihab. Dari Tariq bin Shihab. Qala, dia mengatakan, Tariq bin Shihab ini mengatakan, kuntu inda Aliyin. Saya pernah berada di sisi Ali bin Abi Thalib. Hina faragha an qitali ahli Nahrawan. Saat beliau sudah selesai dari memerangi ahli Nahrawan. Siapa Nahrawan ini? Itu orang-orang Khawarij. Nahrawan itu nama satu wilayah. Ya. Ahli Nahrawan itu orang-orang Khawarij itu. Faqila lahu, dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, amusyrikunahum, amusyrikunahum, apakah mereka itu orang-orang musyrik, hai Ali bin Abi Thalib? Qala, minasyirki farru, orang-orang Khawarij ini mereka lari dari kemusyrikan. Faqila famunafiqun, kemudian ditanyakan lagi, kalau begitu apakah mereka itu orang-orang munafik? Qala almunafikuna la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Ali bin Abi Thalib, orang-orang munafik itu tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Orang-orang munafik itu sholatnya malas. Orang-orang munafik baca Qur'annya malas. Lah iki wong Khawarij baduke ngantek kapalen. Matanya sayu karena sering baca Qur'an. Qila famahum, ditanyakan lagi kepada Ali bin Abi Thalib, lah kalau begitu mereka itu kelompok apa? Bukan kelompok musyrikin, bukan kelompok munafikin, ya bukan. Qala, Ali bin Abi Thalib menjawab, qaumun baghaw alaina faqatalnahum. Mereka adalah satu kaum yang berbuat bughat kepada kita umat Islam, sehingga kita umat Islam pun memerangi mereka. Jadi mereka disebut kelompok apa? Bughat. Ya, bughat, jahat, zalim. Ya. Membunuh, merampok, ya, dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat agama Islam. Nah, itu sekilas penjelasan dari Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala tentang satu sekte sesat yang bernama Khawarij. Dan Khawarij ini sekarang sudah berpecah menjadi macam-macam namanya. Tapi akidahnya sama. Dari dulu ya kayak gitu modelnya. Cuma namanya beda-beda. Jamaah ini, jamaah itu, jamaah ini, jamaah itu. Pemimpinnya pun ganti-ganti, ya. Apa namanya itu? Juhaiman. Ya, nanti diganti Abu Bakar Al-Baghdadi. Ya, sekte apa itu? ISIS itu. Ya, nanti ada sekte kecil-kecil yang lokalan sini juga ada, lokalan sini. Khawarij lokal namanya, ya. Ada Khawarij interlokal, ada Khawarij lokal, ya. Khawarij deso ya eneng, ada juga Khawarij deso gitu. Enggak tahu mereka bawa bendera apa itu. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja teman-teman. Bacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Razi'ain. Kenapa toh aliran sesat kok dadak disinauni barang mbok wis awake dhewe ngurusi awake dhewe wae. Jawabannya yaitu tadi, supaya kita bisa membentengi diri kita, anak-anak kita, kerabat kita, ya, tetangga kita dari pemikiran sesat. Ya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena saya itu didatangi, Pak. Pagi-pagi, Pak. Habis sholat subuh loh, Pak. Isu-isu, ya. Iya, dok-dok-dok-dok, assalamualaikum. Nangis, Pak. Nangis pagi-pagi. Iku isu-isu nangis, teko-teko ngerti-ngerti nangis, aku kan bingung. Saya harus berbuat apa kok teko-teko nangis? Tak manggake, saya masuk bikin air teh. Setelah minum teh tak suruh si enten nopo. Ya istrinya itu tidak mau dicolek. Katanya suaminya sudah najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Dan itu penafsiran sesat. Ayatnya benar. Tapi yang dimaksud najis ini bukan najis hissi. Antum kalau ndemok wong kafir wong Yahudi itu, "Wih, najis dikubacah" atau apa begitu. Atau ndemok wong Nasrani, "Uh, najis." Bukan begitu maksudnya najis di situ. Tapi najis menurut pemahaman ahli sunnah, yang najis itu akidahnya, Pak. Bukan menungsane. Kejaba nek dhek lagi mangan iwak babi ya najis. Cetho nek itu. Wong dhewe sadus resik mrecet kok. Ih, najis iki. Kali-kali ngono. Enggak seperti itu. Kenapa kok istrinya tahu-tahu mengkafirkan suaminya dan enggak mau dicolek? Ya. Ya karena itu tadi kepencoan pemikiran Khawarij tadi. Dengan merek yang ini, ya. Merek Khawarij itu sekarang banyak banget, Pak. Jangan terpengaruh dengan merek, tapi lihatlah hakikat dari ideologi mereka. Terus saya mau bilang apa? Lah wis terlanjur kok ngene iki njur kepiye? Wong dia sudah mengakar kuat dan diajak dialog ndak mau. Coba dibawa ke sini kita dialog, terangkan sisi kesalahannya. Kok dia menganggap orang kafir itu dalilnya apa? Nanti kita coba tanya. Enggak mau dia, Pak Ustaz. Ya wis nek ora gelem, lah kowe rene ngopo aku? Kan juga dia nya enggak mau. Ya. Dan endingnya apa? Eng. I N U eng. Endingnya. Apa kita mau mengikuti jejak seperti itu? Apakah ketika mempelajari aliran sesat kita dianggap, oh sok semuci suci jamaah kaji tego kayak, kaya resi resi odewi mon. Ya sudah kalau gitu kita enggak usah ngaji. Gune aneng kaya uneh, ang eng meneh. Justru para ulama yang menjelaskan ini kekeliruan akidah ini, karena dampaknya itu berbahaya sekali, mengganggu ketentraman ideologi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan bangsa dan negara. Jadi sebetulnya orang yang ngaji akidah ahli sunnah itu mereka yang paling berjasa sebetulnya. ya, untuk membentengi umat dari pemikiran-pemikiran yang rusak. Ya, nitip anak ke pondok, nitip anak ngaji neng kono. Beberapa jamaah kaji teko ini bilang ke saya, "Ustaz, saya itu sebenarnya senang ikut pengajian kaji teko." Lah terus? Cuman bapak saya enggak boleh. Kenapa? Takut nanti kalau saya jadi teroris gitu. Saya bilang, "Bapak antum itu cinta sama antum. Dia melarang antum pengajian itu karena dia sayang sama antum. Enggak pengen antum itu terkena pemikiran khawarij." Benar itu. Tinggal antum tunjukkan saja. Setelah ngaji di Masjid Joglo itu harus berubah menjadi satu pribadi yang baru. Ya. Sing awale ngeyel dadi ora ngeyel. Sing awale apa ku jenenge boros dadi rajin menabung, suka menolong, menghormati guru, menyayangi teman. Itu tunjukkan kepada orang tua. Itu Masjid Joglo itu telah membuat saya menjadi pribadi yang Superman, Pak, gitu. Bukan teroris, ya. Dan satu dua ada yang berhasil. Sebagian yang lain ya lenyap hilang, ditelan oleh masa. Ya. Seperti itu. Yang namanya dakwah itu kadang berhasil, kadang tidak. Itu satu hal yang wajar. Semua keputusan terletak di tangan masing-masing kita. Ngaji tidak harus di sini. Alhamdulillah pengajian ahli sunnah di Klaten ini sudah banyak. Dari Senin sampai Senin lagi itu ada. Arek nari awake. Seperti itu. Udan ra udan yo eneng. Sing golek pengajian sing pas udan ya eneng. Pengajian sing pas terang ya eneng ya, Wan. Arek kitanya gitu. Arek awake dhewe iki piye gitu. Masalah nanti orang tua khawatir ya kita tunjukkan bahwasanya orang ngaji sunnah itu akhlaknya jadi baik. Jadi hormat sama orang tua, dikongkon ya nurut. Ya. Selama memang perintahnya tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Allahu taala bisawab. Itu yang bisa dibacakan. Dan kita baca pertanyaan yang sudah antum tuliskan. Apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban jika masyarakat kita jauh dari Allah? Dan apakah dakwah seperti jamaah yang dari rumah ke rumah itu diperbolehkan? Hukum asalnya kita dimintai pertanggungjawaban diri kita dan keluarga kita, asalnya itu, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu dalilnya. Dirilah, jagalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka. Untuk apa kita repot-repot ngurusi masyarakat? Wong keluargane awake dhewe dedel duel. Kita dakwah siang malam pagi sore. Wah, masyarakat butuh apa? Masyarakat butuh apa? Anaknya keplek. Iya gue, kan horor itu. Jadi yang paling inti, yang paling utama itu diri kita dan keluarga kita. Kalau keluarga kita tidak mampu, minimal diri kita. Ku anfusakum dulu. Nah, kita tidak akan bisa menjaga diri kita dari api neraka kalau kita tidak belajar agama. Agama itu yang akan mengarahkan, oh ini jalan ke surga, ini jalan neraka. Ini akidah yang cocok dengan Al-Quran Sunnah, ini akidah yang menyimpang. Dengan ngaji kita akan tahu. Jadi jangan fokus berdakwah terlebih dahulu, tapi fokuslah menuntut ilmu. Karena kalau antum berdakwah tanpa ilmu ya, jadinya enggak masuk akal tadi itu. Ya. Benar apa enggak? Enggak masuk akal. Belajar agama kok karo wong tukang jogetan. Masuk akal enggak? Ya, enggak masuk akal. Jadi fokuslah belajar menuntut ilmu agama, terutama ilmu akidah, ini yang sangat penting. Baru kemudian kita mengajak menerangkan keluarga kita, teman kita, ya, masyarakat kita, mendoakan. Dan sesuai kemampuan, dakwah itu tidak boleh memaksa. Ingat, tidak boleh memaksa. Kayak kita pengajian di sini, kita ini minjem. Dikasih alhamdulillah, jazakallah khair, semoga para takmir mendapatkan balasan ganjaran di sisi Allah. Semoga menjadi amal jariah kelak di akhirat. Adapun kalau ternyata disuruh lunga, ya harus lunga. Wong kita neng kene dayoh kon lunga kok ora gelem lunga. Ya, antum mara dayoh neng gone wong. Wah, kula betah ya ten mriki. Ora krasa ya ngerti-ngerti ketesuk saiki wis arep magrib kok. Ijik kaya niki urang anu. Pak niki kula sak enten perlu. Ha terserah jenengan perlu ya monggo aku. Wong kula betah ten mriki. Apa ngono? Dayoh edan kuwi jenenge. Kalau disuruh pergi ya pergi. kita ngajak teman kita ngaji, mau alhamdulillah, enggak ya wis, jangan sakit hati. Ora kok kancamu tak uber, wah kudu gelem ngaji, wah kudu gelem ngaji. Itu namanya pemaksaan ya. Kan orang lain yang pengen diajak kan banyak. Kenapa antum fokus ke ini? Kecuali kalau ada udang di balik rempeyek ya. Kenapa antum ngejar-ngejar orang ini? Ya. Apalagi yang didakwah ini seorang akhwat yang dakwai ikhwan. Ya, jam lurum bengi kirim WA. Fatahajjat bihi nafilah talak katanya. Bertahajudlah kamu di waktu malam sebagai bentuk sunnah. Wahai ukti, waduh. Itu bukan ikhwan, wih boyo. Boyo yang berkeliaran di malam hari. Apa pernyataan bahwa salafi hadisnya kebanyakan dari Syekh Albani, sehingga mereka mengecap salafi taklid kepada ulama Syekh Albani. Bagaimana menanggapi pernyataan tersebut? Nggih. Nanti antum, kalau bisa ya, yang tanya ini ya, mendata setiap hadis yang ada di kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini nih. Itu hadisnya riwayat siapa? Nanti berapa yang Albani, berapa yang Bukhari, berapa yang Muslim, berapa yang Abu Dawud, berapa yang Imam Ahmad. Kan kita harus based on data katanya. Benar apa enggak? Harus sesuai data dong. Pakai akal dong. Apakah benar salafi itu taklid kepada Syekh Albani? Itu yang pertama. Yang kedua, dakwah salafi ini jauh sebelum Syekh Albani lahir. Syekh Albani meninggal itu tahun 1999. Beliau itu ulama kontemporer yang hidup di masa kita sekarang. Pertanyaannya, terus salafi sebelum beliau lahir dulu taklid ke siapa? Itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pendapatnya Syekh Al-Albani di dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis di era sekarang ini, antum camkan ini, tidak hanya dipakai oleh orang-orang salafi saja. Saya melihat orang-orang di luar salafi, mereka tidak bisa melepaskan diri dari Syekh Albani. Setiap orang yang menulis pembahasan tentang hadis di era ini, mereka tidak bisa lepas dari jasanya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Terutama kitab, dua kitab penting ini. Silsilah Ahadis As-Sahihah, Silsilah Ahadis Ad-Dha'ifah. Begitu. Ini tantangan berikutnya, dan ini horor ya. Ya. Cek kitab-kitab hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani. Itu mayoritasnya itu disahihkan oleh para ulama yang lain. Ulama ahli hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ya, Ibnu Hajar. Kalau tidak percaya silahkan cek sendiri. Gitu. Jadi ini ucapan seperti ini, ucapan orang yang nuwun sewu ya, belum nyecep. Ya. Belum nyecep, belum merasakan apa? Hakikat ilmu yang ditekuni oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Mereka hanya berdasar kepada berita angin ngalor gitu yang enggak jelas. Bagaimana cara sujud sajdah? Apa lagi? Tilawah pada surat Al-Alaq 19 pada saat sholat. Bukan hanya surat Al-Alaq ya. Ya, karena ada ayat-ayat sajdah, ayat-ayat yang berbicara tentang masalah sujud. Itu disunnahkan untuk kita melakukan sujud tilawah. Ya langsung sujud gitu aja. Langsung sujud dan membaca doa sujud tilawah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tapi itu hukumnya sunnah. Adapun di dalam sholat, saran saya kasih tahu dulu kepada jamaah agar mereka tidak salah mengira. Lagi urung rukuk kok ngerti-ngerti sujud, subhanallah, subhanallah gitu. Imamnya terus orang gagas mengaku sujud tilawah. Akhirnya makmumnya melu sujud. Gitu. Sebagian enggak, pas tetap baik. Sebagian ada yang toleh-toleh dulu. Mengidentifikasi dulu. Kancane kok dia merusuk melu ah. Jadi karena masyarakat kita belum familiar dengan sujud tilawah ini, sekiranya nanti kita mau membaca ayat sajdah disampaikan nanti di rekaat ini saya membaca ayat sajdah dan disunahkan untuk bersujud, para jamaah silahkan mengikuti sujud. Terus sudah selesai berdiri lagi melanjutkan bacaannya lagi. Biasanya masjid tempat kami saat sholat duhur dan asar itu sepi, sering cuma sendiri. Apakah kita boleh bergabung ke masjid lain tapi masjid yang dekat dengan kami jadi tidak ada jamaah sholat di situ? lebih baik sholat di masjid situ, karena mengumandangkan azan di masjid, melaksanakan sholat jamaah di masjid itu hukumnya mengumandangkan azan itu fardu kifayah. Kalau sampai enggak ada sama sekali yang azan itu sak desa dosa semua itu. Ya. Jadi sarannya wallahu taala alam ya, yang ana pahami kita tetap sholat di situ. Enggak ada temannya ya ngejak sapa ngono anake apa ponakane apa cah cilik-cilik ayo ning masjid engko tak opahe engko. Ada anak-anak dulu, "Le ayo tak jak ning masjid engko tak opahe." Opahe apa Mas? Wis pokoke engko. Tak opahe ngono. Yang tak opahe selamat nang masjid. Itu ngapoke bocah itu. Dan bocahe engko terus antum di anu diarani selamat kae lho, elo selamat kae jenenge. gaweane ngapusi selamat kae. Apakah kredit motor mobil itu termasuk riba? Ya dilihat jenis kreditnya no. Ya, dilihat jenis apa? Kreditnya. Adapun kalau ada pihak ketiga itu rata-rata riba, Mas. Antara pembeli kemudian apa namanya? Penyedia barang dengan bank, itu ada tiga segitiga gitu. Itu rata-rata biasanya ada unsur ribanya. Kecuali antum beli saya ke dua orang, ya itu insyaallah lebih aman. Tapi apapun kondisinya lebih baik tunai saja. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut karena sudah berjalan sekian tahun kredit tersebut, karena baru tahu hal tersebut karena memang itu riba. Segera diselesaikan itu, nang dirampungke. Tapi kalau langsung dilunasi itu saya nggak ada duitnya, dijual motornya, ya untuk melunasi lalu beli motor second yang bekas nggak apa-apa. Itu salah satu jalan keluar untuk melepaskan diri dari jeratan riba. Cuman orang itu kadang merasa owel ya dengan jalan keluar yang halal ini. Ada orang terlanjur beli rumah dengan sistem riba, baru tahu dia ini cicilannya masih 5 tahun lagi, kalau saya membayar lunasi kan belum ada duit. Ya dijual rumah itu. Rumah itu dijual secara tunai, begitu laku dipakai untuk membayar ya. Terus rumah kita gimana? Yang ngontrak dulu atau beli rumah yang lebih murah? Karena punya rumah sendiri, punya rumah pribadi itu tidak wajib. Tapi melepaskan diri dari riba seketika itu pula hukumnya wajib. Benar enggak? Punya rumah pribadi itu wajib apa tidak? Tidak wajib. Tapi punya rumah wajib enggak? Wajib. Meskipun ngontrak gitu. Itu bedanya. Punya rumah pribadi, jika oh punya rumah pribadi itu wajib. Anak ngono sing ngontrak-ngontrak itu dosa, Mas. Karena mereka belum punya rumah pribadi. Bener enggak? Jadi punya rumah pribadi itu wajib apa enggak? Tidak wajib. Makanya ngontrak itu boleh. Numpang boleh. Ya, atau di masjid apa di pondok apa di mana? Apa di rumah kerabat? Selama mereka mengizinkan, boleh kita. Tuh, yang penting kan kita punya rumah, meskipun bukan rumah pribadi. Tapi kalau punya rumah pribadi tidak wajib. Tapi melepaskan diri dari jeratan riba, seketika itu pula hukumnya wajib dan tidak boleh ditunda-tunda. Secepat mungkin harus segera melepaskan diri dari riba. Wallahu taala alam. Apakah kita diwajibkan untuk menyolatkan seseorang yang bunuh diri? Kalau enggak ada yang nyolati sama sekali, iya. Kalau tidak ada yang menyolati sama sekali, iya. Terus orang bunuh diri itu masih boleh disolati? Boleh. Karena bunuh diri itu dosa besar, namun tidak mencapai derajat kekafiran. Tidak mencapai derajat kekafiran. Selama masih muslim itu masih boleh disolati. Kalau enggak ada sama sekali yang menyolati, wong sak desa dosa kabeh itu. Menanggung perbuatan dosa. Dan jangan pernah ada ya, pikiran meskipun sekedar terbersit aja jangan sampai untuk mengakhiri hidup. Karena yang berhak menghidupkan dan mematikan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya hidup itu adanya cuma rekoso terus, kata siapa? Ada enggak orang itu hidupnya rekoso, diprediksi akan 7 turunan rekoso. Ternyata dia hanya mengalami rekoso 5 tahun setelah itu menjadi sultan. Ada seperti itu? Oke. entek amek kurang golek. Kemarin saya ketemu sama orang Surabaya, mas saya itu tidak sekolah, saya itu cuma sekolah SD saja. Tapi apa yang terjadi, kata dia, saya itu haji sudah 2 kali, umroh setahun minimal 2 kali, kadang 3 kali, kadang 4 kali, dan saya bisa punya sekolah dari TK sampai SD, mas. Guru-guru itu saya yang bayar, katanya. Orang sekolah nih, sekolah lulusan SD. Baru beberapa hari yang lalu, gitu. Jadi masa depan itu seperti kumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Hari ini rekoso, sesok menjadi baik. Hari ini kaya, sesok rekoso. Hari ini rekoso, sesok kaya. Hari ini rekoso, kadang rekoso neh. Ada juga seperti itu. Tapi setiap orang beriman itu senantiasa sabar kalau dia rekoso dan syukur kalau sedang mendapatkan kenikmatan. Jadi kalau Allah sedang kasih kita rezeki, aja dintekke kabeh. Aja gur dipangan anak bojo. Jangan. Diambil sebagian, disedekahkan. Kemana gak apa, ke janda tua, anak yatim, apa ke pondok, ke masjid, majelis taklim. Jangan dihabiskan untuk makan kita, untuk makan istri kita, untuk kebutuhan kita sendiri, kebutuhan anak istri kita. Wes, gak pernah berpikir untuk berinfak, bersedekah. Jangan. Ya, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah, kata Nabi. Ya, dekatlah engkau, kenallah engkau kepada Allah di waktu senang, agar Allah juga mengenal engkau dan menolong engkau saat engkau tertimpa kesusahan. Okay. Kalau sedang mendapatkan rezeki banyak, geleleng. Ya melakukannya beda. Ya petendang, petendang. Ketika rezekinya sempit, sambat itu kesana kesini. Sambatnya tidak hanya di lisan, tapi juga di media sosial. Saya memiliki pinjaman di bank yang saya ambil dahulu. Ketika saya belum mengenal riba, nominalnya tidak sedikit. Jika saya memiliki rezeki, saya memiliki keinginan untuk pergi umroh dahulu, apakah diperbolehkan? Nutup utang riba itu harus didahulukan. Ya. Jadi riba itu kata Nabi yang paling kecil, level dosa riba yang paling kecil, seperti anak menzinai ibu kandungnya. Na'udzubillahi min dzalik gitu. Terkadang saat kita itu memiliki niat baik untuk menutup dan melepaskan diri dari jeratan riba, nanti Allah mudahkan kita umrah dari jalan yang lain. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tutup dulu utang riba itu. Umrah itu untuk orang yang mampu, bisa ditunda. Tapi melepaskan diri dari jeratan riba itu tidak bisa ditunda. Harus secepat mungkin diselesaikan. Gitu. Dan menurut syariat Islam, kita hanya memiliki kewajiban untuk menutup jumlah utang kita saja. Bunganya itu kita enggak berkewajiban. Itu. Bunganya kita tidak berkewajiban. Dan ada kasus loh. Ada kasus itu, ikhwan sudah ngaji, utangnya 100-an juta, ditambah ribanya tuh sekian puluh juta. Dia menyatakan diri kepada bank, saya hanya sanggup membayar uang pokoknya saja. Usar tok piye-piye aku ora iso itu. Akhirnya bank ya wis lah, daripada ra disaur babar blas. Ada kejadian seperti itu. Beberapa ikhwan bilang ke saya, so. Cuman yang ndak mesti seperti itu. Kadang banknya ya, omahmu apik kok mbok didol punya utang. Dan biasanya kalau sudah lunas, dia tidak akan membiarkan mangsa ini lepas begitu saja. Diapeli, diimingi, niki bukannya ringan lho Pak. Niki iku nanti apa bisa buat usaha ngene-ngene, kan nganggur ini. Ayo kita sampean kan selama ini bayarnya tertib bagus sehingga dapat kompensasi khusus dari kita. Itu ngapel itu sehari bisa 2 kali. Kadang sepekan 2 kali diapeli, dibujuk supaya dia apa? Utang lagi. La haula wala quwata illa billah. Ada sebagian ustaz berkata bahwa dakwah salaf mengikuti madhab Hambali seperti yang dianut banyak umat di Saudi, maka tidak cocok diterapkan di Indonesia yang menganut madhab Syafi'i. Ah, ini unik ini. Saya ingin mengajak antum untuk berkelana. Di Klaten ini, saya ingin menyampaikan beberapa contoh penerapan madhab Syafi'i. Oke? Siap? Jumat azan 2 kali. Kemudian ketika membayar zakat itu ada ijab kabul. Itu. Terus tarawih 23 rakaat, ya. Sekarang antum lihat di Klaten ini ada enggak? Masjid mana? Masjid ini berapa rakaat? Jumat adzan berapa kali? Atau masjid antum? Saya tuh ngubengi sak Klaten itu sing tarawih 23 belum nemu saya. Belum nemu. Jadi mazhab Syafi'i ini mayoritas apa enggak terjadi gitu? Terus ketika membayar zakat antum gimana? Pakai melafatkan ijab kabul gitu. Kunut subuh, kunut subuh. Ada memang beberapa masjid di Klaten ini, tapi sithik banget, sithik. Saya sekarang ingin bertanya, yang saya ucapkan itu antum setuju apa enggak? Di Klaten ini mazhab Syafi'i mayoritas apa minoritas kira-kira? Mayoritas apa minoritas? Minoritas. Yang ngomong antum lah ya. Iya. Jadi saya kurang setuju kalau mazhab Syafi'i ini dikatakan mayoritas secara mutlak gitu. Contohnya di Klaten ini aja, di Solo, Jogja, Bayat. Itu ibadah-ibadah yang dikatakan sebagai penerapan mazhab Syafi'i itu jarang sekali kita temui. Melafatkan niat. Sebagian ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan sunnah hukumnya melafatkan niat dalam perkara apapun. Arep ngopo wae itu harus melafatkan niat. Sehingga ada salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang dinukil oleh Syekh Mansur Hasan Salman di dalam kitab Qaulul Mubin. Dia itu seringkali digebuki, kalau nakal digebuk sama ayahnya. Cuma ayahnya sebelum gebuk mesti baca niat dulu. Nawaitu an adriba ibni hadha kama amarahu Allah subhanahu wa ta'ala ta'diban lahu. Baru dipukul gini. Setiap mau melakukan apa-apa baca niat. Setiap mau melakukan apa? Baca niat. Mau mengaji kitab, nawaitu an aqra'a kitab syarh aqidatir raziyaini kama amarahullah. Itu. Lalu anaknya ini titen suwe-suwe. Anggere bapaknya maca niat sebelum digebuk dia lari dulu gitu. Dan kisah ini disebutkan di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi akhtail musallin. Gitu. Ada masjid antum yang terawih 23 coba angkat tangan. Masjid mana? Enggak, yang 23 aja ada. Ada enggak masjid kampung antum yang terawihnya 23? Ada? Nuraine katanya mayoritas. Itu yang pertama. Bahkan Kiai Haji Fakhruddin Abdul Razak, ketua Muhammadiyah paling lama, itu beliau pernah menjadi imam terawih di pondok pesantren Tebuireum Jombang. Itu markasnya mazhab Syafi'i bisa dibilang. Beliau mengatakan ini, niki mengke kula imam terawih ten mriki, gek kula niku ketua Muhammadiyah. Niki mengke terawih 11 napa 13? 13 gitu semua serentak. Oh nggih nderek mawon. Rakaat pertama baca surat Al-Baqarah itu. Allah lanjut lagi Al-Baqarah. Begitu dapat 8 rakaat wis dotele-tele. Pripun iki 13 napa 11? 11. Itu sekilas info aja ya. Lalu Gus Dur mengatakan, "Waduh, Pak AR ini menang mutlak di kandangnya NU," katanya. Menang mutlak katanya. Yang kedua, anggapan kalau dakwah salaf ini bermadhab Hambali, ini anggapan yang tidak tepat. Kalau dikatakan corak beragamanya orang-orang Arab Saudi itu madhab Hambali, saya setuju. Corak beragama di Arab Saudi itu memang rata-rata menganut madhab Hambali. Tetapi yang namanya dakwah salaf ini bukan hanya di Saudi, Mas. Dakwah salaf ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ini sekalekan ada dakwah salaf. Bayat ada dakwah salaf. Tulung ya enek. Nanti naik Gunung Kidul, Mbok Yolali. Di desa-desa ada madhab salaf. Dan tidak semua mereka itu mengikuti madhab Hambali. Contoh, dalam madhab Hambali, darah najis. Darah najis. Tapi banyak para ulama salafi mengatakan darah itu tidak najis. Termasuk saya. Saya bukan ulama ya, tapi saya. Saya lebih tentram memilih pendapat darah itu tidak najis, darah manusia. Yang najis itu darah haid. Di antara dalilnya ada sahabat ketika sedang berjaga saat jihad fisabilillah, beliau sholat malam kena panah jelek, darahnya kocor-kocor. Beliau tidak membatalkan sholatnya. Sholatlah, kepanah lagi jelek. Kalau darah ini najis, berarti kan harusnya dibatalkan kan sholatnya. Dalil kedua, perang sholat khauf. Tahu sholat khauf? Sholat khauf itu apa? Sholat yang dilaksanakan dalam suasana perang. Dan perang zaman Nabi, perang zaman dulu itu bukan pakai bedil, bacok-bacokan, Pak. Jadi orang berjihad itu badannya penuh darah, tapi mereka sholat, Pak. Berarti kan tidak najis. Seperti itu. Ya. Kemudian nanti banyak sekali Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Madhab yang empat, termasuk madhab Hambali, itu mengatakan bahwa seorang lelaki yang mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus, kamu saya talak tiga sekaligus, itu sah dan tidak boleh rujuk lagi. Itu empat madhab bilang kayak gitu, termasuk madhab Hambali. Tapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam bukunya, di dalam ceramahnya, di dalam fatwa-fatwanya mengatakan bahwa talak tiga sekaligus tidak sah. Seorang mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak tiga sekaligus, itu cuma dianggap talak satu, dan itu yang mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mahkamah syariah, pengadilan-pengadilan syariah di seluruh dunia itu menerapkan pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Dan Ibnu Taimiyah ini salah satu tokoh sentral di dalam dakwah salaf. Jadi enggak benar kalau dikatakan dakwah salaf itu mesti Hambali. Kemudian berikutnya, teman-teman kalau belajar kitab akidah Qadarullah ini, kita belajar syarah akidah Ar-Razyain. Nanti kita bisa baca kitab Syarah Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Itu ulama Malikiyah itu. Dalam masalah fikih Malikiyah. Tetapi dalam masalah akidah dia manhaj salaf. Ya. Kemudian ada Manzumah Ar-Ra'iyah fi Sunnah Imam Az-Zanjani, itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Tapi beliau seorang salafi di dalam masalah akidah. Jadi enggak benar salafi itu mesti Hambali, enggak, dia kurang teknik. Saya sudah bolak-balik ngomong sama teman-teman punya cita-cita, tapi cita-citanya orang ndang tak garap-garap karena malas. Saya bercita-cita nulis kitab judulnya Tetralogi Akidah Empat Mazhab. Jadi ada mazhab usul sunnah, itu dari mazhab Hambali. Ada syarhu sunnah Imam Al-Muzani dari mazhab Syafi'i. Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dari mazhab Maliki. Akidah Tahawiyah dari mazhab Hanafi. Itu pengen saya syarah menjadi empat jilid. Ini akidahnya mazhab Syafi'i, ini Hambali, ini Hanafi, ini siapa nih cita imam? Maliki. Empat. Pengen jadi empat jilid diterbitkan. Wah, ketoknya mantap ya. Gur ketoknya ini randang dimulai. Itu menjadi data dan fakta yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Bahwa manhaj as-salafi ini tidak hanya mengikuti apa? Hambali di dalam masalah fikihnya saja. Gitu nggih. Kalau orang Saudi, ya saya memang corak beragama di sana memang Hambali. Ada seorang, oh ini sudahnya. Apakah istri mendapat pahala dan sedekah yang dikeluarkan suami, mengingat istri tidak memiliki kebebasan mengeluarkan rezeki pemberian nafkah suami? Kenapa enggak memiliki kebebasan? Kalau suami itu sudah ngasih duit kepada istrinya, ya terserah istrinya. Itu sudah jadi hak milik istrinya selama kebutuhan rumah tangga sudah dipenuhi. Suami enggak boleh mau apalagi mengintervensi istrinya. Duitnya aja tak anu, kalau sudah dikai wis. Wong dikeke kok karo ditodong awas nek tanggone ta. Cubles wae. Ya, tidak boleh. Apalagi istri ini punya harta lain, ya, punya duit lain dari pemasukan lain, mungkin dia jualan online, suami enggak boleh minta itu. Enggak boleh ngotak-atik duit istrinya. Mahar istrinya suami enggak boleh, itu sudah jadi milik istrinya. Tapi suami berkewajiban memberi nafkah. Kalau suaminya apa namanya ini bersedekah, apakah istri dapat pahala? Ya, kalau dia punya peran di situ, dia memotivasi suaminya untuk bersedekah, dia dapat itu. Dan dia malah tidak ngerondeh, minimal tidak ngugreh-ugreh. Sedekah-sedekah wae bojone karo anake ra digagas, wong tua malah wong liya malah dikakei wae katanya. Padahal suami ya sudah ngasih sama istrinya. Cuma ya begitu, wanita itu biasanya kayak gitu itu. Ya, gampang kemarin. Kecuali yang tidak ya. Afwan mau bertanya, apakah boleh jika akidah dan manhaj kita salaf tetapi penampilan kita itu belum sesuai sunnah? Apa ini? Belum berjenggot dan bercelana cingkrang. Apakah boleh? Secara hukum ya tidak boleh ya, secara hukum. Jangan buru-buru ngamuk dulu. Secara hukum tidak boleh. Kenapa? Karena memanjangkan jenggot ini wajib. Nabi memerintahkan. Dan Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari, bukan Syekh Albani ya, riwayat Bukhari, kullu ma tahtal ka'baini fa finnar. Setiap kain yang melewati dua mata kaki itu di neraka. Itu hadis Bukhari, bukan hadis riwayat Albani, enggak. Sahih Bukhari itu milik umat Islam. Gitu. Jangan pakai akal ya. Itu Nabi kok. Masa antum nanti di antum misalnya menjadi sahabat Nabi ya. Nabi di hadapan antum ngomong, semua kain di bawah mata kaki itu di neraka. Pakai akal dong sayang. Masa kayak gitu. Ini kurang ajar nih sama Nabi. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi Nabi juga mengatakan jazu syawariba warhul liha. Potonglah kumis, panjangkan jenggot. Dan riwayatnya wa'ful liha, biarkanlah jenggot. Khaliful Yahud, khaliful Majus. Selisihlah orang Yahudi, selisihlah orang Majusi. Yang menjadi inti adalah memanjangkan jenggot ini. Bukan menyelisihinya itu. Ya. Soalnya ada yang mengatakan, nah sekarang mau Yahudi oke sing jenggoten dadi awake dhewe potong itu. Bukan begitu. Kita diperintahkan untuk menutup aurat nganggo katok. Masa iki wong Yahudi oke wong katokan anak awake dhewe rasa katokan apa begitu. Itu cara berpikir orang yang ubeng ya. Jadi perintah Nabi itu apa yang diperintahkan itu selamanya wajib, ya akan menjadi wajib selamanya. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, manhaj salafi itu berkaitan dengan akidah. Ya, berkaitan dengan akidah. Adapun seseorang memotong jenggot atau menjulurkan kain di bawah mata kaki, itu adalah kemaksiatan. Kita katakan dia seorang salafi yang bermaksiat. Tapi dia itu tetap salafi. Dia itu bermanhaj salaf, tetapi dia bermaksiat. Paham? Ada loh sahabat yang masih berbuat maksiat, ada apa enggak? Apakah sahabat ini bukan salafi? Loh, itu malah sumbernya salafi itu. Gitu. Jadi antum jangan mengatakan kalau ada orang potong, oh dia bukan bermanhaj salaf. Oh dia bukan bermanhaj salaf. Itu keliru. Dia bermanhaj salaf, cuma dia bermaksiat, gitu loh. Jangan dikatakan memotong jenggot itu boleh, itu keliru juga. Memotong jenggot itu tidak boleh, haram. Tetapi pelakunya tidak membuat dia keluar dari manhaj as-salaf. Faham ini ya? Antum harus bedakan. Makanya di dalam kitab ini, Syarah Aqidah Ar-Razzain, dan di dalam kitab prinsip-prinsip akidah salaf yang lain, tidak dicantumkan itu poin memanjangkan apa? Jenggot. Yang menjadi prinsip akidah salaf yaitu taat kepada penguasa meskipun jahat, ya, memerangi, menjelaskan kebid'ahan, kemudian mengimani adanya al-mizan, mengimani adanya syafaat, itu manhaj salaf. Tetapi manhaj salaf itu mengajarkan umatnya, mengajarkan umat Islam untuk senantiasa menerima perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Di antara perintah Nabi adalah memanjangkan jenggot. Di antara larangan Nabi adalah menjulurkan kain di bawah mata kaki. Begitu kok Raja Salman kan jadi bawah mata kaki. Loh, Raja Salman itu bukan Nabi. Tapi kan dia orang Arab, lah ngapa nek Arab? Wong Arab sing mentem yo endenge itu. Ada enggak Arab mentem? Ada enggak? Ardem singkatannya itu. Jadi kita mengikuti dalil, bukan mengikuti tokoh dan panutan. Begitu ya. Jadi kalau penanya ini misalnya masih bermaksiat, saya tuh berat itu kalau memanjangkan jenggot tani wong tuwek gitu. Itu kalau saya tuh saya ya, itu kan perasaan. Kalau perasaan saya kalau berjenggot gini malah merasa kegantengan saya naik beberapa level itu. Saya lo ya. Nek ora aneh ngene kayak bayangke aduh. Kayak piye ngono kene. Gitu. Dan itu bagian dari sunnah, berpegang teguh dengan sunnah itu memang seperti memegang bara api. Ya, al-qabidu, al-muttabi'u li sunnati. Orang yang mengikuti sunnah Nabi kalqabidi al-jamr, seperti orang memegang bara api. Wa huwa al-yauma indi, tetapi dia itu lebih utama di menurut aku min darbis suyuf fi sabilillah, daripada menyabetkan pedang berjihad di jalan Allah. Antum saya muntuk-muntuk pengen jihad. Ada bentuk jihad lain, yaitu menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memanjangkan jenggot, ya, memotong kain supaya tidak melebihi mata kaki, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan yang tidak dikenal, itu manhaj salaf. Tapi kalau antum ketemu saudara antum orang salam, apakah otomatis dia keluar dari manhaj salaf? Enggak. Ada peserta jamaah kaji teko konangan mendem, apakah dia keluar dari manhaj salaf? Aku bertanya loh, jengguyu sih diwangsuli sih bareng guyu. Ada jamaah kaji teko kuwi gelek-gelek-gelek nu di video tapi miring, Pak. Gitu nih. Wah, si fulane keluar dari manhaj salaf. Enggak, Pak. Dia adalah pengikut manhaj salaf yang jatuh ke dalam kemaksiatan. Wah, kok mendem? Lho, cari sapa? Aku iki ngombe topi miring, gur botole dul gitu. Kuwi isine kopi. Gendule memang topi miring, wong topi miring sekarang gua ada bensinnya. Ana sing gua ada madu, ana sing gua ada ken. Karena Raja Fahad juga pernah ditipu sama orang-orang Harokah itu. Jadi Josbus ketemu sama Raja Fahad waktu itu. Raja Fahad bin Abdul Aziz, Raja Arab. Sebelumnya Raja Salman kan Raja Abdullah. Sebelum Raja Abdullah kan Raja Fahad. Sebelum Raja Fahad Raja siapa? Raja Faisal. Nah, Josbus ini ketemu sama Raja Fahad. Minum apa? Air putih ini. Itu foto itu diedit, Pak. Air putih yang diminum Raja Fahad yang dipegang ini dirubah wujudnya dadi kaya uyuh jaran itu. Kekuning-kuningan sama dengan warna minuman yang diminum sama Josbus. Terus dikabarkan berita Raja Fahad menjadi peminum khamr. Padahal enggak benar sama sekali. Itu adalah olah dari tukang apa? Edit itu loh, tukang edit itu loh. Yang tidak suka dengan kerajaan Saudi Arabia dan tidak suka dengan dakwah yang diusung di sana. Sehingga pekerjaannya senantiasa memburuk-burukkan citra Saudi Arabia dan dakwah Islam yang diusung di sana. Allahul musta'an. Itu yang ingin saya sampaikan dan masih ada waktu sedikit ya, sebenarnya sudah punjul sedikit. Tapi saya ingin membagi hadiah. Apa bedanya ghanimah dengan fa'i? Angkat tangan. Antum. Kalau ghanimah sesudah perang berakhir, kalau fa'i sebelum terjadinya perang. Kalau fa'i? Antara pasan sebelum terjadi perang. Oh iya, bentar ya. Ini ngucapannya angeli. Ucapat ya. Ayo. Hadiahnya siwak sama minyak wangi, sama buku. Hadiahnya okay. Bentar ya. Kepiye lan jupuk iki? Coba antum anak udari, Mas. Kemudian pertanyaan kedua tadi, perbedaan antara apa dan apa ya? Tadi saya ngomong apa ya? Perbedaan apa dengan apa tadi itu? Hah? Oh, perbedaan antara ghazwah dengan syariah. Angkat tangan. Antum. Ghazwah itu gimana? Nabi ikut dalam perang. Iya. Iya, ini. Bukunya Tolak Melarat Sido Sugih sama Bekal Religi untuk Pendaki, buku terbaru itu. Jawabannya benar, Mas. Antum pilih si Wasang, gue dia apa sing cuwilit? Oh, sih gue dia. Silakan. Mas Ali. Terus berikutnya pertanyaannya adalah, sebutkan kitab akidah salaf dari 4 madhab. Atau 2 madhab dulu, kitabnya apa tadi judulnya? Angkat tangan. Jadi saya menyebutkan ada 4 kitab tentang akidah salaf, tapi kitab ini ditulis oleh ulama madhab yang 4. Sebutkan 2 aja. Antum. Syarh Sunnah apa? Syarh Sunnah ada banyak loh soalnya. Al-Barbahari dari madhab apa itu? Atau mau diganti boleh. Biar enggak tegang. Akidah Tohawiyah dari madhab? Akidah Hambali, keliru. Mau diperbaiki? Cukup. Ya, ada lagi? Antum? Sudah. Oh, Sudah Sunnah dari Hambali terus? Terus apa? Oh iya betul. Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani dari madhab Al-Maliki. Itu kitab itu meskipun beda madhab, tapi kalau berbicara tentang manhaj salaf, isinya sama semua. Jadi imam madhab itu hanya berbeda dalam masalah fikih saja. Adapun manhaj salafnya sama. Sama. Mengimani mizan, mengimani syafaat, beriman terhadap dajjal, turunnya Isa ibnu Maryam di akhir zaman, dan taat kepada pemerintah meskipun jahat. Itu seluruh 4 madhab sepakat. Dan 2 lagi, siapa angkat tangan? Dari madhab Hambali dan Maliki sudah. Sekarang madhab Syafi'i dan Hanafi. Angkat tangan. Enggak ada. Enggak ada yang ingat. Mau mikir dulu atau ngepek boleh. Open book boleh. Wong iki ora enak bijine kok gimana. Enggak ada. Tak ganti pertanyaannya kalau gitu. Apa alasan Ali itu tidak mengkafirkan Khawarij? Tadi disebutkan oleh Syekh banyak. Ketika terjadi perang, ternyata Ali tidak menganukan mereka, tidak menganukan mereka, tidak menganukan mereka. Menjadi dalil, Ali tidak mengkafirkan Khawarij. Antum? Tidak dalam masa perang. Terus apa lagi? Satu lagi. Soalnya ada... Tidak ada? Oh, bukan tidak ada utusan, tapi benar aja lah ya. Ali tidak mengutus syariah untuk memburu orang yang melarikan diri di antara mereka. Masih apa ini? Dari mana? Oh, Mas Andi yang juragan semongko itu ya, lupa saya. Silakan Mas Andi. Gimana panen tahun ini? Baik? Alhamdulillah. Terus apa lagi alasan Ali bin Abi Thalib kok tidak mengkafirkan sahabat tadi? Tidak diapakan mereka selain tidak diambil hartanya sebagai ghanimah. Angkat tangan dulu. Antum? Ya. Iya, betul. Tidak dijadikan budak. Orang yang masih tersisa hidup itu tidak diperbudak. Menunjukkan berarti mereka bukan orang kafir. Silakan Mas. Mas Selamat apa Mas Suranto namanya? Mas Selamat. Baru tasili aja dihapusi ya, Mas ya. Terus apalagi tadi saya baca apalagi saya. Kalau ngasih pertanyaan suka bingung saya ini. Kenapa Khawarij disebut sekte tertua? Sekte paling kolot, paling tua. Sebabnya apa? Silakan. Iya, embrionya ya. Ya, embrionya itu sudah muncul sejak era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu tolak melarat sida sugih, Mas. Dongake muga-muga dadi wong sugih. Amin. Nah, aku dongake kan aku ya itu Iwan. Terus apa lagi ya pertanyaannya? Kita tadi ngerembuk apa? Sebutkan sekte-sekte Khawarij yang sudah pernah lewat dalam rentang sejarah Islam. Tadi saya menyebutkan beberapa itu. Sampai ada sabotase, sampai ada 2 aja. Antum? Terus? Ah, terus? Dan ISIS. Oh, ndaraku nek dari ISIS ngono. Zuhaiman al-Utaibi dan ISIS ya. Tolak melarate kok habis sih Mas. Tinggal ini aja, enggak apa-apa ya. Mas siapa namanya? Rahmat dari Ngemplak. Dari Ngemplak. Ngemplak itu Boyolali. Oh, Galikotes, siap. Jazakallah khairan. Apalagi pertanyaannya? Buku nentai. Tapi masih ada siwak sama minyak wangi. Apa? Pertanyaannya apa? Ada yang mau usul pertanyaan enggak? Hah? Oh iya. Ben mantep ya. jihad itu harus minta izin kepada tiga kalangan. Sebutkan ketiga-tiganya. Bentar, bentar. Sebentar. Pilih di sini. Mantun, mantun. Eh? Orang yang mengutangi. Orang yang diutangi. Terus? Orang tua sama? Pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin ormas apa? Pemimpin. Penguasa ya. Ini mas hadiahnya mas. Wih buku nentai. Ya itu mbak ini aja. Tak bonus ini. Sing rada kudul ya. Siwangnya banyak sekali. Ibnu Taimiyah tadi ngomong apa ya? Sebutkan permasalahan yang dianut oleh manhaj salaf, tetapi tidak dianut oleh manhaj-manhaj yang lain. Salah satu tokoh sentral manhaj salaf itu menganut pendapat ini, manhaj lain tidak. Itu masalah apa itu? Angkat tangan. Antum. Talak apa? Talak tiga kenapa? Kalau manhaj keempat manhaj membolehkan. Langsung talak tiga membolehkan tapi. Oh iya betul. Dan yang terjadi di era sekarang, seluruh pengadilan agama, seluruh mahkamah syariah di seluruh dunia itu menggunakan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Itu. Jadi kesimpulannya, kesepakatan empat madhab itu tidak menjamin kebenaran, tapi dia menjadi indikasi kebenaran. Faham? Kesepakatan empat madhab itu menjadi indikasi kuat kebenaran, tapi tidak menjamin kebenaran. Karena kebenaran yang maksum itu adalah kesepakatan seluruh ulama umat, bukan kesepakatan empat mata. Empat mata hanya sebagian dari ulama umat. Silakan mas. Mas siapa namanya? Siapa? Oksi. Oksi. Nama panjangnya Gen gitu. Oksi. Satu lagi. Ya? Di atas meja mana? Oh ini dari panitia. Oh panitianya nesu. Wah buku ke panitia rati dongke. Fikih bermadhab. Wah cocok ini. Ini ada buku fikih bermadhab. Sebutkan uraian tadi tentang najisnya darah. Gimana najisnya darah tadi? Saya tadi ngomong apa tentang najisnya darah manusia? Ada bisa menguraikan ulang? Singkat aja rasa tuh, bisa dengan dua kalimat. Antum. Ya. Terus? Jangan menurut saya ya. Bosok. Abul Aswad versus Madhab Hambali. Remuk aku. Dedel duel aku. Jadi menurut sebagian ulama yang lain. Ulama yang. Ya. Dalilnya. Ada contohnya kalau pas waktu ada sahabat yang sholat malam terus panas, ya. Beliau mengeluarkan banyak darah. Tapi tidak membatalkan. Pada saat sholat khauf. Iya betul, sholat khauf juga. Sholat khauf itu lebih kuat lagi karena kan yang melakukan sholat khauf kan banyak, ya kan? Kalau sahabat nanti cuma satu, berarti lebih kuat lagi. Silakan Mas Bayu, ini ada fikih bermadhab, pengantar memahami cara beragama. Sama ini, sama ini. Ini masih ada satu sama siwak ini, minyak ininya habis ini. Apalagi ya pertanyaannya ya. Sebutkan contoh praktek madhab Syafi'i yang jarang kita temui di tempat kita ini, di area kita ini. Angkat tangan dulu, monggo Pak. Pak Margono. Ah, terus apalagi? Apalagi? Selain sholat terawih apa lagi? Jumat? Dua kali, silakan Pak Hermawan. Kemarin titipannya sudah saya sampaikan, Jay. Sudah aman, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Eh? Tutup gending ini. Ini antum mana kasih pemenang untuk membagikan ini ke teman-temannya? Bagikan siapa aja silakan. Boleh silakan. Boleh. Mau dua, mau tiga untuk Mas Sabta boleh. Kita cukupkan pengajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.